sehingga terkenal di komplek itu sebagai Kaji Pelik, Kaji Medit. Kalau masih itu pelit ya, jadi sifat dasarnya itu pelit. Kalau ngasih sukanya mengungkit-ungkit pemberian, sehingga menyakitkan orang yang diberi. Dua kisah ini mungkin juga pernah panjenengan alami di daerah jenengan, di kampung jenengan, di desa jenengan, atau di kota jenengan. Dua kisah ini bertolak belakang. Yang satunya jarang sholat, tapi katanya berbuat baik kepada tetangga. Yang satunya rajin sholat, bahkan sudah haji pula, tapi suka menyakiti tetangga. Dua kisah ini menurut jenengan ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Panjenengan pernah menemukan kisah seperti ini apa enggak? Pernah. Terus ketika jenengan nemu seperti ini, menurut jenengan ini ada apa dengan kaum muslimin? Masalah. Ya gue masalahnya apa? Ada masalah apa di antara kaum muslimin ini? Kedangkalan ilmu. Terus ada yang lain? Gimana? Oh, ya, ada yang lain? Menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman yang sepotong-sepotong tentang Islam. Orang yang pertama memahami sepotong tentang Islam, orang yang kedua memahami sepotong tentang Islam. Yang pertama memahami Islam itu adalah berbuat baik kepada tetangga, kemudian melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Sedangkan orang yang kedua memahami Islam itu adalah salat dan haji, kemudian melupakan membantu orang lain. Dan ini menunjukkan tadi seperti yang disampaikan kedangkalan ilmu. Di mana masih banyak di antara kaum muslimin yang memahami Islam itu sebagian dari ajaran Islam, sedangkan bagian yang lain dilupakan. Dan ini jelas bertolak belakang dengan konsep kesempurnaan Islam itu sendiri. Agama kita tidak diragukan adalah merupakan agama yang sudah sempurna, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian tegasnya menjelaskan kepada kita semua bahwa agama kita ini sempurna. Letak kesempurnaan itu di mana? Kita sering mendengar ayat ini, katanya Islam sempurna, sempurna, sempurna. Sempurnanya di mana? Di antara potret kesempurnaan agama kita adalah Islam merupakan agama yang kata orang multidimensi. Apa maksudnya? Multidimensi itu maksudnya adalah membahas seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi hubungan manusia dengan Allah dibahas, dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia juga dibahas. Yang biasa diistilahkan oleh sebagian orang dengan horizontal sama apa? Vertikal. Apa sih horizontal? Horizontal itu mendur. Vertikal itu apa? Sejajar. Kebalik ya. Kalau vertikal kemana? Ke atas, horizontal kemana? Ke samping, sejajar. Vertikal itu maksudnya hablum minallah. Kalau horizontal itu hablum minannas. Kalau saya punya istilah lain, Islam itu agama yang melangit dan membumi. membumi. Melangit itu adalah mengatur hubungan dengan yang di mana? Yang di langit, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Membumi itu mengatur hubungan dengan yang ada di siapa? Yang ada di bumi. Siapa itu? Roh. Semua yang ada di bumi. Bukan hanya manusia saja, ada binatang, ada pertumbuhan, ada lingkungan, ada air. Bahkan ada makhluk lain. Makhluk apa? Makhluk halus. Siapa makhluk halus? Wanita? Terus saya hubung ya. Makhluk halus maksudnya adalah para jin, ya, setan. Semuanya diatur dalam agama. Ini diantara bentuk kesempurnaan ajaran Islam. Islam adalah agama yang melangit. Alias Islam adalah yang mengatur hubungan manusia dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ya untuk menyembah yang di langit. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Surat Adz-Dzariyat ayat berapa? 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa" dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tujuan utama kita diciptakan di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tahu tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah, berarti beribadah kepada Allah itu harus menjadi prioritas pertama seorang hamba. Makanya aneh kan, ada orang berbuat baik kepada orang lain tapi tidak berbuat baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aneh. Sing penting kan serawuh. Loh, berarti ibadah kepada Allah itu enggak penting. Kata-kata sing penting berarti liyane ora penting. Aneh kan? Oh, tujuan utama jenengan itu ada di muka bumi, tujuan utamanya adalah untuk ini, beribadah kepada Allah. Kok kemudian malah jenengan itu lupa tujuan utamanya itu gimana? Dan ini adalah haknya Allah yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada orang berkeluar-keluar dengan hak asasi manusia atau HAM, dia lupa bahwa Allah juga punya hak. Justru malah haknya Allah sering dikesampingkan. Aneh. Jadi haknya Allah adalah kita harus beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, hal tadri haqq Allah 'ala 'ibadihi wa ma haqq 'ibadi 'ala Allah?" Mu'adz, tahu enggak engkau apa sih haknya Allah atas para hambanya dan apa haknya hamba atas Allah? Kebalikan, apa haknya Allah atas kita dan apa haknya kita atas Allah? Apa kata Mu'adz? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Ini etika. Etika dalam menjawab pertanyaan kalau memang kita itu tidak tahu. Kecuali kalau sekarang di zaman ini ya, kita tidak katakan Allah wa Rasuluhu a'lam, tapi kita katakan Allahu a'lam karena Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'. Haknya Allah atas para hambanya yang harus ditunaikan oleh mereka adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Beribadah hanya kepada Allah. Ibadah. Ibadah itu apa? Perbuatan baik yang mendatangkan ridho Allah. Yang lain definisinya, ibadah itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada definisi yang lain? Menyembah Allah sesuai dengan tuntunan. Definisinya bagus-bagus ini. Ya, ada yang lain? Perbuatan. Kalau perkataan? Nah, apa itu ibadah? Ibadah adalah perbuatan dan perkataan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu definisi ibadah. Masih ingat apa tadi? Perbuatan atau perkataan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itulah ibadah. Contoh perbuatan. Contohnya apa? Contoh perbuatan banyak sekali. Sholat, apa lagi? Bersedekah, terus puasa, perkataan, wirid, baca Quran, apa? Salam, betul. Yang kelihatan, adzan. Adzan apa tuh keton? Keton suaranya. Yang enggak kelihatan? Yang enggak kelihatan? Apa? Yang enggak kelihatan berarti tempatnya di mana? Di hati. Apa? Niat. Ikhlas. Jadi ikhlas itu rasa ngomongnya tuh ikhlas. Pas ngomong-ngomong, ikhlas itu enggak kelihatan. Tempatnya di mana? Di hati. Terus ridho, sabar, takut kepada Allah, cinta, mengharap, banyak apa? Itu semuanya dirangkum dalam kata-kata apa? Ibadah. Setiap perkataan, perbuatan atau perkataan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Di antara sekian ibadah ini kepada Allah yang harus dijadikan sebagai prioritas pertama kali adalah apa yang disebutkan di dalam rukun Islam yang berapa? Yang mulai dari syahadat, terus sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang paling penting. Baru kemudian setelah itu ada jihad, kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada birrul walidain, ada berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Makanya kan aneh kalau ada orang berbuat baik kepada tetangga tapi dia meninggalkan rukun Islam. Lucu. Karena yang paling penting pertama kali ibadah kepada Allah adalah rukun Islam. Namanya juga rukun. Namanya berarti ini yang paling penting di dalam ibadah kita. Maka sangat aneh sekali ketika tadi saya katakan ada orang dinasihati untuk sholat, yang penting serawuh. Serawuh itu ibadah betul. Berbuat baik kepada tetangga ibadah. Tapi di atas ibadah ini ada ibadah yang jauh lebih penting. Kenapa jenengan tinggalkan? Biasanya orang yang seperti itu cuma alasan saja. Alasan sebenarnya intinya adalah terkena virus B. Virus nomor? Bebek. Jadi harus ngomong bebek tapi mandan ke priwe. Intinya seperti itu. Yang penting serawuh. Ketuanya kan apik banget ya. Orang yang dengar itu yang gak paham dia. Iya yo. Yang penting serawuh. Sidane malah si ngongkong sholat jadi kegawa. Karena apa? Karena kedanggalan ini Islam agama melangit. Yang kedua, Islam agama membunuh. Tidak cukup Islam itu hanya mengajarkan kepada kita agar kita memenuhi hak Allah saja tidak cukup. Tapi juga Islam mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Intinya, kalau panjenengan ditanya, sebenarnya berbuat baik sama orang lain, hubungan dengan sesama manusia itu intinya apa sih? Intinya tiga. Intinya berapa? Tiga. Yang pertama, intinya adalah berbuat baik kepada orang lain. Intinya satu, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti, menahan diri. Ini kalau mau ditanya inti konsep di dalam Islam muamalah ma'annas hablum minannas itu apa? Intinya ada berapa? Tiga. Yang pertama apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau disakiti menahan. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain itu banyak sekali. Contohnya adalah membantu misalnya, membantu mereka, bersedekah kepada mereka. Makanya di dalam Islam kita itu dimotivasi untuk membantu orang lain. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu akan membantu hambanya seandainya hambanya tersebut mau membantu saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara bantuan yang Allah berikan kepada hambanya dengan apakah dia membantu temannya atau tidak. Jadi kalau panjenengan punya bisnis, kepengin bisnisnya jenengan dibantu sama Allah, maka banyak-banyaklah bantu orang. Kenapa? Karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada orang-orang yang membantu orang lain. Ini mungkin kalau secara ukuran orang yang berpikir secara duniawi saja, orang nyambung. Mau pengin untung akeh kok malah mentong-mentong akan duit go sedekah. Itu kalau orang pikirannya itu hanya sekedar duniawi matematis. Lho mau pengin untung akeh kok bolak-balik sedekah. Ya untungnya cepet mentong. Itu orang yang cuma berpikir secara rasio. Dan dia sebenarnya tidak menyadari, atau bahkan mungkin dia sebenarnya menyadari, cuma dia tutupi bahwa bisnis itu bukan cuma sekedar hitungan matematis. Banyak orang yang hitungan matematisnya sudah benar, tapi hasilnya apa? Rugi. Banyak gak? Banyak. Karena ada faktor X. Faktor X menurut sebagian orang, istilahnya ya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada orang yang berbisnis, keuntungannya sudah begitu besar, dalam sekejap bisa hilang, hancur, habis. Karena apa? Macam-macam. Ada yang kebakaran, ada yang kecolongan, ada yang kebanjiran. Itu kan faktor-faktor yang di luar, ya. Di luar perhitungan matematis yang ada di atas kertas. Nah yang seperti ini, seperti inilah untuk menolaknya, untuk menghindarinya, ya tidak ada lain kecuali kita memohon kepada siapa? Kepada Allah. Dan cara kita memohon kepada Allah antara lain adalah dengan membantu orang lain. Ketika kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Suatu saat subhanallah, misalnya ada maling yang sudah siap akan nyolong, sudah siap orang semuanya pada tidur, kok jenengan ngelindur terus apa geser-geser mak blu jatuh, malingnya kira ada orang bangun, lari malingnya, enggak jadi. Nah yang seperti ini kan di luar apa ya, di luar nalar kita. Dan ini tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, membantu orang. Yang kedua, Tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Walaupun dengan sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Contohnya, mengungkit pemberian. Jenengan pernah membantu orang lain, kemudian jenengan senengnya, boh, kok tulis sukses sebabnya nyong sing bantu. Oh bisa kerja nang kanan kok sapa jajal sing nglantari sapa. Mulane gajine ya dipotong lah bocong pirang persen saben bulan. Masyaallah. Ini bukan hanya mengungkit-ungkit. Ini malah apa? Grogoti. Sampai dalam tanda mengungkit yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu suatu hal yang manusiawi. Loh saya sudah bantu kan manusiawi, saya mengingatkan. sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang manusiawi ini tidak islami. Tidak setiap yang manusiawi itu islami. Contoh, tidak setiap yang manusiawi itu islami. Contoh, manusiawi enggak laki-laki suka sama wanita? Manusiawi. Laki-laki wanita suka sama laki-laki manusiawi enggak? Manusiawi. Apakah setiap yang manusiawi itu islami? Ketemu wanita ngosor-ngosor. Itu islami? Tidak setiap yang manusiawi itu islami. Sama kayak tadi. Manusiawi lah, saya ingatkan orang sudah pernah membantu. Tidak setiap yang manusiawi itu islami. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah. Jangan dipikir jenengan sudah sedekah itu pahalanya akan abadi, tidak bisa hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian." Bagaimana wahai Rabbi, pahala sedekah itu bisa hilang? Bil manni wal ada. Bil manni itu dengan mengungkit. Ungkit al ada adalah menyakiti perasaan si penerima. Jadi jenengan kalau sudah memberi kok panjenengan ungkit-ungkit, itu sama saja panjenengan itu busek pahala dari cewek. Mana-mana orang? Mana-mana? Loh, kita kan memberikan sedekah untuk mencari pahala. Setelah kita kan mendapat pahala, kemudian kita hapus sendiri. Subhanallah, ngapain? Kenapa kita bantah, kita hapus pahala kita sendiri? Maka berhati-hatilah. Ya. Kalau kita sudah ngasih, lupakan. Tapi kalau kita dikasih, ingat-ingat. Ya rakin, ya senyum. Nek giliran memahami, ya rasa demut-demut. Nek giliran diwehi, demut-demut. Itulah luar biasanya Islam. Ya. Dalam Islam itu kita lebih banyak untuk tidak terlalu mengedepankan hak pribadi, tapi selalu memikirkan haknya siapa? Orang lain. Itu luar biasa. Itu konsep dalam Islam itu. Ini saya punya angan-angan kalau bisa kita tulis ya masalah ini. Dan itu banyak contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya, contohnya adalah kita mendahulukan orang lain. Jangan mendahulukan diri sendiri. Ini kan namanya kan mementingkan siapa? Orang lain. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kita dikasih sama orang lain, ingat-ingat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau kita dikasih orang lain, balaslah pemberian itu. Tapi kalau kita ngasih orang lain tidak usah menteng-menteng. Ini yang ngirim menganak jangan bening-bening sikur dikirim apa-apa ya. Itu namanya menunggu. Tapi giliran dia ngirimi kita, bismillah, dia ngirimi kita jangan bening. Sekarang kita kirimi dia apa? Boleh? Nek anak, nek orang anak ya pada-pada jangan. Minimal pada, nah, minimal sama. Tapi giliran kita memberi orang lain, kita biarkan lupa. Karena apa? Karena yang kita cari bukan balasan dari dia. Yang kita cari adalah balasan dari siapa? Allah Subhanahu. Makanya dalam Al-Qur'an, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika kita memberi orang lain, itu kita tidak mengharapkan balasan dari dia, juga kita tidak mengharapkan terima kasih dari dia. Tapi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran kita diberi sama orang lain, maka beretikalah, berterima kasihlah dan balaslah kebaikan dia. Ini yang kedua. Tidak menyakiti orang. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair. Wahai Rasul, siapakah orang Islam yang paling baik? Siapakah orang Islam yang paling baik? Mungkin kalau kita ditanya, ya sing mempeng sholatnya, gitu kan? Orang Islam yang paling baik itu yang sholatnya paling mempeng, Mungkin ada yang juga, ya sing wis kaji, sing urung kaji ya urung apik. Kira-kira seperti itu kan. Kalau kita ditanya paling jawabannya seputar itulah. Tapi apa kata Nabi SAW ketika ditanya? Siapakah orang Islam muslim yang paling baik? Kata Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik adalah muslim yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Apa maksudnya selamat dari tangan dan lisan? Tidak pernah diganggu, disakiti oleh lisan dan tangannya. Jadi orang lain itu merasa nyaman kalau tinggal sama dia. Itulah muslim yang terbaik. Dengan lisan gak pernah menyakiti orang lain. Dengan tangan juga sama, tidak pernah menyakiti. Nyong ana tong ngeplaki ngono. Ya tapi jenengan ora tong ngeplaki tapi nek nyetel tip suruh banget itu menyakiti dengan apa? Tangan apa enggak? Iya, itu menyakiti dengan tangan. Nanti tanggane ora bisa. Ora bisa turu wong se RT gara-gara wong siji ora bisa. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Akhlaknya gitu ya di rumah. Kalau biyen nanti seperti itu terus. Ini bukan muslim yang baik. Muslim yang baik adalah yang orang lain itu merasa nyaman kalau tinggal beserta dia, duduk di samping dia, tidak merasa tersakiti dengan lisannya maupun dengan tangannya. Jadi luar biasa Islam itu. Dalam pembahasan hablum minan nas itu luar biasa. Ini konsep yang kedua. Tidak menyakiti orang. Yang ketiga apa tadi? Kalau disakiti, menahan diri. Ini adalah akhlaknya orang-orang yang berjiwa besar. Jarang-jarang orang disakiti kok apa? Menahan diri. Rata-rata, di mana harga diri saya? Harga diri saya diinjak-injak. Saya harus bangkit. Sebenarnya kayak gitu kan? Tapi kalau betul-betul kita itu hablum minan nas. Kalau kita disakiti, tahan diri. Bahkan kelas yang lebih tinggi, kalau disakiti, membalas dengan kebaikan. Wah, sampai gitu kita ini. Ini kelas apa? Ini kelas kakap ini. Ada seorang muslim seperti itu, masya Allah. Disakiti kok malah tambah apa? Iwang jadi kepribadi sih. Dipermuti malah mesem. Tidak disalami malah salam. Ora diwehi malah ngomehi. Iki jadi wong kepriwe sih? Inilah muslim tingkat apa? Tingkat tinggi. Itu ada dalilnya enggak ada? Ada. Dalilnya ada itu. Bukan hanya sekedar menahan diri tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Silakan baca dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 96. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat berapa? 90. Kata Allah dalam ayat 96 dari surat Al-Mu'minun, idfa billati hiya ahsan sayyi'ah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau jenengan disakiti sama orang lain sama jenengan tidak mau senyum, maka balaslah ketidakramahan dia dengan senyuman. Kalau jenengan mau ngutang sama orang lain, kok dia nggak mau ngutangi? Suatu saat dia datang ke rumah kita untuk ngutang, maka kasihlah dia pinjam. Kalau dia setiap bertemu dengan kita membuang muka, maka kita tidak buang muka kita, tapi kita kebalikannya buang muka apa? Pasang muka kita. Kalau dia ketemu sama kita buang muka, kalau kita ketemu sama dia kita pasang muka kita. Kalau dia ketemu sama kita minggem, seakan-akan giginya apa? Aurat. Seakan-akan giginya aurat. Muslim dengan muslim ya. Nah, muslim dengan muslim. Muslimah dengan muslim. Seakan-akan giginya aurat. Maka kalau kita ketemu sama dia, ya kita tunjukkan bahwasanya gigi kita itu bukan apa? Bukan aurat. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan ini tingkat keimanan yang sangat tinggi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam praktek. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Malik, pada suatu hari Nabi SAW sedang berjalan dengan saya, dengan Anas bin Malik. Tahu-tahu datang orang Arab Badui dari belakang Nabi SAW. Tanpa salam, tanpa sapa, la salam wa la kalam. Tahu-tahu langsung orang Arab Badui itu menarik kerah bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, dicengkeram dengan sangat kasarnya. Dan saat itu kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang memang kasar bajunya. Memang kainnya kasar. Sudah kainnya kasar ditarik dengan kasar pula. Sampai kata Anas bin Malik, saya itu sampai melihat leher Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai membekas merah jelaret. Saking kerasnya. Dan bisa dibayangkan bagaimana orang Arab Badui itu betapa kurang ajarnya sama Nabi Muhammad. Sambil menarik seperti itu, orang Arab Badui itu berkata, ya Muhammad, murli min marillahi alladhi atak. Muhammad, jaluk duitnya. Itu bahasa kita. Jaluk duitnya. Dari belakang dengan gaya seperti itu minta duit. Kalau jenengan dikasih enggak? Dikasih. Dikasih apa? Oh. Nabi SAW. Dia disakiti. Ini kan disakiti kan? Disakiti. Coba kita lihat dia menahan diri atau gimana. Nabi tidak hanya menahan diri. Nabi tidak cukup hanya menahan diri. Tapi Nabi SAW membalas dengan kebaikan. Apa? Nabi SAW menengok orang Arab baru, tersenyum. Bukan bersemut, bukan marah, bukan. Kalau kita kan mukanya sampai merah, kemudian keluar asap dari. Ya orang aku kan. Nabi cuma tengok tersenyum, kemudian memerintahkan seorang sahabatnya ambilkan duit buat dia. Membalas kekejaman dengan kebaikan. Sulit? Itulah orang Islam yang bijak. Itulah orang Islam yang bijak. Ah, ketika kita jelaskan kayak gini dari konsep-konsep Islam tadi, mulai dari konsep-konsep fadlu minan nas, mulai dari berbuat baik kepada orang lain, kemudian tidak menyakiti orang lain. Terus kalau disakiti menahan diri, bahkan kalau bisa membalas dengan kebaikan. Ketika kita jelaskan seperti ini, ada sebagian orang yang mengatakan, lah, sing penting dulu sholatnya apik, sing penting dulu sholatnya apik. Bahkan sebagian orang kita dapatkan, masya Allah, kalau masalah sholat berjamaah itu luar biasa. Tapi kalau masalah berbuat baik sama orang lain, jauh panggang dari Allah. Sing penting dulu sholatnya apik. Itu alasan sebagian orang ketika kita nasihati supaya dia itu senyum sama orang lain, supaya dia itu membantu orang lain, supaya dia tidak menyakiti orang lain. Simpan dulu akidahnya lurus sehingga dia lupakan aku. Ketika ada orang seperti itu, bagaimana cara menjawabnya? Ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, sing penting sholatnya apik, itu bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama kita katakan, kalau orang itu sholatnya benar-benar baik, kalau orang itu sholatnya benar-benar baik, pasti perilakunya juga akan baik. Kalau betul-betul orang itu sholatnya sudah baik, pasti perilakunya juga akan berarti. Kalau perilakunya belum baik, apa artinya? Sholatnya juga belum baik. Tuh, Ustaz, kangen di gue. Jadi ana wong kok nek salate apik mesti prilakune apik, nek prilakune enak berarti salate urung. Musuh lagi sih mang waktu ngejek kok rapi kepriwe. Dari mana itu? Dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Surat apa Ustaz? Surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimish shalata." Tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Berarti kalau salat kita belum mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, artinya salat kita itu belum baik. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan bahwa kalau ada orang rajin sholat, tapi dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, tidak berbuat baik kepada orang lain, masih suka menyakiti orang lain, orang-orang yang seperti ini berarti dia tidak sempurna di dalam mengamalkan Islam. Kalau orang tidak sempurna dalam mengamalkan Islam, dia diancam oleh Allah dengan neraka. Jadi jangan dipikir Anda itu masuk surga hanya dengan sholat saja. Jangan dipikir Anda itu masuk surga hanya dengan haji saja. Oh tidak. Tidak cukup sampai di situ. Bukan berarti tidak perlu sholat, tidak perlu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mari kita dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim dan sanadnya dinasahi oleh beliau. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari ada seorang datang kepada Nabi SAW mengadu kepada beliau. Ya Rasulullah, inna fulana tusallil layla wa tasumun nahara wa fi lisaniha syai'un yu'zi jiranaha. Wahai Rasul, ada fulana. Fulana itu ya, apa ya, si Anu. Tapi si Anu perempuan. Rasul, si Anu, si fulana. Dia ini rajin sholat malam. Rajin sholat. Masih juga ditambah dengan puasa. Puasa sunnahnya itu mempeng, wahai Rasul. Kekurangannya cuma satu, wahai Rasul. Apa kekurangannya? Dia ini suka menyakiti tetangganya. Nek ngomongin nyelekit. Ada enggak wanita seperti itu? Ada? Jangan-jangan istri dengan. Lima waktu, bukan hanya lima waktu, masih ditambah dengan sholat malam. Bukan hanya puasa Ramadan, masih ditambah dengan puasa sunnah. Sunnah kemudian mempeng, bahkan mungkin Dawud ya. Puasanya bahkan mungkin Dawud. Cuma kekurangannya satu, dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Gak ada kebaikan dalam diri wanita. Dan ada kebaikan dalam diri dia. Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka. Sudah sholat lima waktu. Ditambah sholat. Sudah puasa Ramadan. Ditambah puasa sunnah. Kekurangannya satu. Lisannya itu pedes. Apa kata Nabi? Ini wanita penghuni neraka. Langsung Nabi memvonis seperti ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak cukup seorang muslim itu hanya sholat. Tidak cukup seorang muslim hanya puasa. Tidak cukup seorang muslim itu hanya hablum minallah. Tapi juga hablum minan. Ini si A. Kemudian ngomong lagi. Si B. Kalau tadi si A. Si B wahai Rasul. Ini sholatnya ya lima waktu saja. Cuma sholat apa? Lima waktu. Puasanya juga puasa Ramadan. Jadi tidak banyak-banyak puasanya. Cuma yang wajib-wajib aja yang dia kerjakan. Kemudian kadang-kadang sedekah. Sedekahnya juga dengan sesuatu yang tidak terlalu mahal. Kelebihannya wahai Rasul, la tuzi ahadan. Wanita tersebut tidak pernah menyakiti orang lain. Ini kelebihannya. Mungkin dia ada beberapa kekurangan ya. Ada beberapa kekurangan, mungkin sholat sunnah yang kurang, mungkin juga puasa sunnah yang kurang. Cuman yang wajib-wajib dia sudah penuhi. puasa Ramadan dia lakukan, sholat lima waktu dia lakukan. Kekurangannya satu, dia kelebihannya satu, dia tidak menyakiti orang lain. Kata Nabi Sallam, dia fil jannah. Ini wanita calon penghuni surga. Berarti tidak perlu sholat ustaz. Salah. Tadi sudah kita jelaskan wanita kedua ini sholat lima waktu, berarti wanita yang kedua ini menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Apa hubungannya kalau surat Al-Humazah? Kawit mau surat Al-Humazah ayat pertama bunyinya apa tadi? Wailul likulli humazatil humazah. Apa cara? Apa artinya? Celakalah humazatil humazah, apa? Setiap pencela dengan lisan dan pencela dengan perbuatan. Berarti di sini Allah sedang menekankan hablum minannas. Kalau kemarin-kemarin kita banyak berbicara tentang hablum minallah, fasholli lirabbika wanhar. Kita bicara tentang sholat, bicara tentang kurban. Kemudian kita di surat Al-Kafirun berbicara tentang akidah yang pokok. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tegas ibadah. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hablum minallah. Jadi Islam itu adalah agama yang seimbang, tidak timpang, tidak cuma hablum minannas saja, juga tidak juga hablum minallah saja, tapi Islam adalah agama yang menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.